fahaddatsahu bil hadis. Orang tadi menyampaikan kepada mereka hadis. Yani hadis apa? Hadis perubahan. Perubahan kiblat. Fawallaw wujuhahum qibalal bait. Mereka mengarahkan wajah-wajah mereka ke arah al-bait, yakni Ka'bah. Wa fi hadis al-Bara dalam hadis Bara, wa huwa dalilun ala jawaz an-naskh wa wuqu'ihi. Dalam hadis Bara ini terdapat ya kandungannya, di antaranya adalah dalil bolehnya naskh. Naskh itu adalah menghapus hukum terdahulu dengan hukum yang datang belakangan. Ya, itu namanya naskh. Wuqu'i, dan ini adalah dalil menunjukkan bahwa terjadi naskh. Jadi perubahan hukum. Ada hukum lama, lalu datang hukum baru. Wafihi, dalam hadis ini kandungan juga qabulu khabaril wahid, diterimanya berita satu orang. Jadi orang satu orang pergi memberitahukan apa yang terjadi pada Nabi, atau apa yang dia dengar, apa yang terjadi dia sampaikan kepada orang yang sedang sholat. Imam Syafi'i juga mengatakan ini adalah salah satu dari bahwa berita yang dibawa oleh satu orang itu bisa diterima. So ada sebagian orang di antara yang Mu'tazilah, mereka tidak mau, tidak menerima hadis ahad, hadis dibawa oleh berita oleh satu orang, termasuk Hizbut Tahrir. Dia punya keyakinan bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai akidah, tidak bisa diterima. Lalu dia dia berputar ke arah yang lain. Hatta walau taghayyara ijtihaduhu arba'a marratin fi sholati wahidah. Sampai-sampai kalau seandainya ijtihadnya ini berubah 4 kali di dalam sholat yang sama, dalam sholat, satu sholat yang sama. Fasalla kulla raka'atin minha ila jihatin sahhat sholatuhu ala al-asah. Lalu dia sholat pada setiap rakaatnya, mengerjakan setiap rakaatnya ke arah yang berbeda. Disebabkan apa? Ijtihadnya. Maka sholatnya sah menurut pendapat yang terkuat. Alal asah itu pendapat yang lebih sahih. Jadi bagaimana nih? Ya, misalkan kita berada di satu tempat, kita tidak tahu, lalu kita berijtihad. Kita tidak ada kompas, kita tidak tahu, apalagi malam, ya. Apalagi misalkan tinggal di nginap di hotel. Pada satu hari dulu kita proses berangkat umroh, itu kita dulu pernah ada yang singgah ke Singapura dulu, baru ke apa namanya, ke Mekah atau pulang. Ketika kita mau sholat, nggak ada di dalamnya arah kiblat, nggak ada. Lalu kita tanyakan sama orang cleaning service itu, mereka nggak tahu, walaupun dia orang Melayu. Kenapa? Karena dia mainnya, kerjanya main di dalam hotel. Ya, matahari terbenam, matahari kemana, nggak nampak lagi dia. Maka mungkin dengan kondisi yang seperti itu, seorang mengerjakan sholat, ya, dengan ijtihadnya, terlalu tidak ada kompas tadi. Lalu ada orang melihatnya, kiblatnya salah, ini salah nih. Arahkan ke kiri, misalkan. Dia sedang sholat nih, dia dengar kan, diarahkan ke kiri. Datang lagi satu orang macam, ini itu salah itu. Kesong, kesuk. Ya. Karena dia tahu, ya udah dia arah lagi gitu. Sangat memungkinkan. Seandainya setiap rakaat itu berubah karena disebabkan ijtihadnya, maka sholatnya sah. Lianna ahlu hadal masjid al-mazkur fil hadis istadaru fi sholatihim wastaqbalu ka'bata walam yasta'nafu malam yasta'nifuha. Karena jamaah yang ada dalam masjid yang tersebut di dalam hadis, kan tadi ada seorang yang diutus, lalu dia melewati sekelompok orang yang sedang sholat, lalu diberitahukan hadis Nabi, lantas mereka itu istadaru, berputar mereka. Yang tadinya mengarah ke utara, lalu bukan mereka balik kanan atau balik kiri. Kalau balik kanan aja seperti balik kanan di tempat, maka makmum jadi imam. Tapi dia itu berputar, sehingga imamnya di depan itu menjadi paling selatan jadinya, karena dia menjadi imam di depan. Yang makmumnya tadi di selatan menjadi posisi di utara. Ya, karena kiblat di Madinah itu Baitul Maqdis di utara, Mekah di selatan. Yang tadinya menghadap begini, kemudian ini berputar, ya. Dan yang imamnya maju ke selatan, makmumnya ke utara. Terjadi perubahan tersebut. Walam yastadifuha, mereka tidak mengulangi sholatnya dari awal. Dibatalkan kemudian diulang lagi, ayo sholat. Tidak. Baik, kandungan dari hadis ini juga, wa fihi dalilun ala anna an-naskha la yathbutu fi haqqi al-mukallaf hatta yablugha. Di sini ada dalil bahwa terdapat sebuah dalil bahwa nasakh menghapus penghapusan hukum belum ditetapkan pada diri seorang mukallaf sampai hukum nasakh itu sampai kepadanya. Artinya perubahan sebuah hukum belum dituntut kepada seseorang sampai perubahan hukum itu diketahui oleh orang mukallaf itu. Artinya apa? Kalau kita lihat, hukum sudah berubah sebelum orang disolat, karena sudah turun kepada Nabi, namun belum sampai kepada mereka. Kalau belum sampai kepada mereka, mereka tetap pada hukum yang lama. Baru bisa mereka dibebankan dengan hukum baru kalau seandainya pemberitaannya sudah sampai kepada mereka. Jadi, ya, sama lah. Kalau seandainya ada hukum perundang-undangan, belum bisa konsekuensinya diberlakukan kepada dia sampai bertahun dia ada perubahan gitu. Kalau seandainya belum sampai kepadanya, ya ini adalah sebuah bentuk kewaliman. Maka harus ada sosialisasi. Nah, di sini datang sosialisasi pada saat sholat itu sendiri langsung berubah. Faqila hadha an-nash lil maqtu'i bihi bi khabar wahid. Ada yang mengatakan ini hukum nasakh di sini lil maqtu'i bihi, dalam hal yang sesuatu yang pasti dengan berita yang dibawa oleh satu orang. Maka menurut ahli usul ini tidak mungkin. Masalah sholat menghadap ke apa namanya, dalam Baitul Maqdis suatu hari sudah disepakati, sudah maktub ini perkara yang sudah pasti, lalu menghapusnya dengan berita satu orang, menurut ahli usul, yaitu usul fikih, itu adalah suatu hal yang tidak memungkinkan. Ya, mungkin tidak bisa. Fal jawab, maka jawabannya, annahu ihtaffat bihi qara'in muqaddimat fa afadat al-'ilm. Jawabannya bahwa berita sebelumnya pengen merubah qad nara taqalluba wajhaka fis sama, telah kami lihat taqallub, yakni selalu lebih berharap mendapatkan itu langit. Wajah Nabi dia berharap untuk di rubah kiblat itu ke Ka'bah. Dan itu bagian dari muqaddimah, dan bagian itu adalah qara'in, karinah-karinah. Maka adanya ketika sudah terpenuhi atau lengkapnya atau banyak karinah-karinah atau indikator-indikator, wan qaddimah, pendahuluan-pendahuluannya, maka itu memberikan sebuah al-ilm, yakni ilmu atau pengetahuan. Wa kharaja an kaunihi khabar, an kaunihi khabar wahidin mujarrada. Maka kondisi yang seperti ini, keluarlah berita tadi dari keberadaannya semata-mata berita satu orang. Walaupun dia menyampaikan berita ke satu orang, tapi indikator sebelum berita itu datang sudah banyak gitu. Maka dengan banyaknya indikator menunjukkan bahwa informasi satu orang itu bisa dijadikan sebagai informasi yang lengkap, yang kuat, karena sudah ada pendahuluan-pendahuluannya. واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمه الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. Terjadi perbedaan di mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh atau ulama Syafi'i ya, dan yang lain dari kalangan ulama, semoga Allah merahmati mereka, di dalam menghadap ke Baitul Maqdis itu apakah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an atau berdasarkan ijtihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahakal ma wardi fil hawi wajhain fi dzalika li ashabina. Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, dia menyebutkan dua pendapat bagi imam-imam Syafi'i, apa imam apa ulama Syafi'iyah. Qala Qadhi'iyah rahimahullah taala, Qadhi'iyah dia mengatakan alladzi dhahaba ilaihi aktsarul ulama'i annahu kana bisunnatin la bil-Qur'an. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan bahwa menetapkan Baitul Maqdis sebagai kiblat itu ditetapkan dengan sunnah, berarti perbuatan Nabi, bukan dengan Al-Qur'an. Fa'ala hadha yakun fi dalilun liqawli man qala innal Qur'an yansakh sunnah. Maka berdasarkan pendapat ini terdapat dalil terhadap orang yang mengatakan, perkataan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an bisa menasakh atau menghapus hukum yang ditetapkan oleh sunnah. Wal qawl tsani la kedua baginya. Wal qawlu tsani lahu, pendapat yang kedua adalah bagi Imam Syafi'i. Wa bi qala ta'ifatu, dengan demikian sekelompok ulama mengatakan la yujuzu, tidak boleh Al-Qur'an menasakh sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang kedua. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Li'anna sunnata mubayyinatun lil kitab. Fakaifa yansakhuha? Karena sunnah itu penjelas terhadap Al-Qur'an. Lalu bagaimana Al-Qur'an bisa menghapus hukum sunnah, hukum yang ditetapkan oleh sunnah, sementara sunnah itu adalah sebagai penjelas. Wahula yaqulun, mereka mengatakan lam yakun istiqbalu baitul maqdis bisunnatin bal kana biwahyin. Qala Allah ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Mereka mengatakan menghadap ke Baitul Maqdis itu bukan disebabkan oleh sunnah, akan tetapi telah ditetapkan dengan wahyu. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, dan apa yang telah kami jadikan sebagai kiblat yang engkau telah menghadap kepadanya. Artinya apa? Kiblat yang sebelumnya itu dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtalafu aidan fi aqsihi wa huwa nasxu sunnati bil qur'an fajawazahu al aktsarun wa mana'u syafi'i wa ta'ifa. Terjadi juga perubahan, perbedaan sebaliknya, yakni terjadi perbedaan pada ulama dalam masalah hukum apakah sunnah bisa menghapus hukum Al-Qur'an. Kebanyakan ulama mengatakan membolehkan, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Walhasil dari hadis Al-Bara' bin Azib kita dapatkan bahwa yang pertama, Nabi ketika beliau datang ke Baitul Maqdis, datang ke Madinah, awal kiblat mereka adalah ke Baitul Maqdis. Dan juga Nabi di waktu beliau di Mekah, beliau jadikan, beliau mengarahkan arah badan beliau, wajah beliau ke arah Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis. Yang dia jadikan Ka'bah itu antara dirinya dengan Baitul Maqdis. Jadi kedua-duanya, Ka'bah juga, Baitul Maqdis juga. Berarti posisinya kurang lebih antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Karena Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu adalah posisinya di arah selatan. Ya. Jadi beliau berdiri, kemudian Ka'bah, kemudian arah utara, yaitu Baitul Maqdis. Itu ketika beliau berada di Mekah. Ketika beliau dari tempat di Madinah, itu tidak mungkin, karena posisi beliau adalah arah utara dari Ka'bah. Maka beliau sholat selama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada dua bacaan yang terkenal dengan Baitul Maqdis ini. Ya, yang pertama fathul mim wa iskanul qaf Maqdis. Yang kedua dhammul min wa fathul wa fathul qaf, yaitu muqaddas, baitul muqaddas. Wa yuqalu fihi aydan ilya wa'asul muqaddas au maqdis wa taqdis minat tathir, asal dari maqdis atau taqdis, yaitu mensucikan dari kata tathir. Imam An-Nawawi dia mengatakan waqad awdahtuhu ma'a bayani luwatihi wa tasrifihi wa ishtiqaqihi fi tahdhib al-asma. Aku telah berikan penjelasan ya berserta penjelasan secara bahasanya, perubahan-perubahannya dan pengambilan asal katanya ishtiqaq dalam kitab namanya Tahdhibul Asma. Imam Nawawi dia punya buku tentang bahasa yang beliau bahas secara mengakar. Nah, jadi kita lihat bahwasanya datangnya perintah di dalam perubahan kiblat itu setelah Nabi sholat. Ya, nanti akan kita pelajari bahwasanya para sahabat di Quba pun pada saat sholat subuh datang putusan. Lalu terjadilah perubahan pada saat mereka sedang sholat. Sebagaimana tadi secara umum dikatakan. Dan ada mengatakan juga bahwa terjadi juga pada saat orang sholat di kiblatain, yakni masjid kiblatain. Sedang sholat itu terjadi perubahan, artinya berita tentang perubahan. Dan bukan berarti bahwasanya kita boleh sholat di masjid kiblatain itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis kemudian kita sholat ke Ka'bah. Ini salah. Dan itu terjadi pada sebagian dari jamaah. Syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Kiblat kita adalah ke Ka'bah. Tapi Anda enggak tahu kita bagaimana cara mengajarkan kepada jamaah. Anda datang ke sana, mereka sholat dulu. Ke Baitul Maqdis, lalu saya itu coba lagi sholat ke Masjidil Haram. Sholat kemarin Baitul Maqdis dengan kita tahu dan sengaja mengucapkan karena sholatnya batil, karena dia sholat tidak kemana menghadap kiblat yang diperintahkan. Allah Ta'ala, kita cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.